السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين، سيدان جمعة رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak. Kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar, yang sangat tinggi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang kita enggak akan mampu menghitung kenikmatan Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Dan semua itu menuntut kita untuk bersyukur kepadanya, memujinya setinggi-tingginya, beribadah, menghambakan diri kepadanya, dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jangan mementingkan selain Allah apapun. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri yang sungguh sangat berat baginya apa yang menyusahkan kalian, sangat mementingkan kalian, dan terhadap orang-orang mukmin dia sangat penyayang. Ikhwan ibn a'azakumullah, bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah pilihkan utusannya, rasulnya Al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, seorang yang dikatakan azizun alaihi ma'anittum, orang yang dia berat kalau kalian susah. Artinya beliau alaihi salatu wassalam sangat mementingkan umatnya, sangat mementingkan kaum muslimin, sangat mementingkan kita semua. Rasulullah SAW merasa berat kalau umatnya susah. Sehingga kalau diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala dua perkara, maka Nabi akan memilih yang lebih ringan untuk umatnya. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau mengikuti keinginan Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sungguh beliau sangat bersemangat beribadah dengan sholat yang panjang, dengan rakaat yang panjang sehingga bengkak kakinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi ketika dikatakan oleh Nabi Musa alaihi salam, umatmu tidak akan sanggup sholat sehari semalam 50 waktu. Umatmu enggak akan sanggup, sangat berat bagi umatmu. Maka Rasulullah SAW kembali kepada Allah dan meminta untuk umatnya, bukan untuk dirinya. Ummati, ya Rasulullah, umatku enggak akan sanggup. Maka dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun bagi beliau sangat cukup dan sangat beliau sukai ibadah kepada Allah taala. Beliau menyatakan wa ja'ala qurratu aini fi shalah. Sungguh kata Nabi, aku dijadikan ketentramanku, kebahagiaanku dalam salat. Tetapi ketika sampai kepada Nabi Musa, Nabi Musa kembali berkata, tidak, umatmu enggak akan sanggup sekian. Maka Rasulullah SAW kembali kepadanya. Ikhwan fiddin azakumullah, lebih mementingkan umatnya daripada dirinya sendiri. Sehingga Rasulullah SAW mengerjakan salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 waktu karena umatnya. Dan Rasulullah SAW memperbanyaknya dengan qiyamul lail 11 rakaat. Dan diperpanjang salatnya untuk beliau sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sifat kedua dikatakan harisun alaikum, sangat mementingkan kalian. Ikhwan ibn a'azakumullah. Pertama dikatakan oleh Allah, ja'akum rasulun min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri, dari jenis manusia, dengan bahasa kalian yang kalian bisa pahami. Barakallahu fikum. Beberapa musyrikin Quraisy, beberapa orang-orang kafir menuntut, kenapa enggak diturunkan malaikat? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau diturunkan malaikat di muka bumi, naskah niscaya malaikat tersebut akan berbentuk manusia. Dan kalian pasti akan protes kembali. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu pun kalau bisa berjalan di muka bumi dengan mutmainin. Mutmainin artinya tenang, tidak diganggu. Bagaimana kira-kira manusia kalau melihat ada malaikat berjalan di muka bumi? Enggak akan bisa hidup dengan tenang, diganggu oleh manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, diutus oleh Allah seorang manusia dari kalangan kalian sendiri dengan bahasa kalian sendiri, sehingga sama-sama kebutuhannya secara manusiawi, sama-sama membutuhkan hajat-hajat seperti kalian, sehingga kalian tidak bisa protes. Kalau diturunkan malaikat, tentunya mereka akan berkata, ya dia malaikat enak saja, sedangkan kami manusia susah. Ternyata Rasulullah SAW yang diutus adalah manusia seperti kalian, kata Allah. Dari jenis ins amsalukum, seperti kalian dalam hal kemanusiaan. Tetapi beliau memiliki keistimewaan, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik dan dipilih sebagai seorang rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah SAW pernah berkata, ana bushra Isa wa ana du'a Ibrahim. Aku adalah berita gembiranya Nabi Isa, dan aku adalah doanya Ibrahim alaihi salam. Nabi Isa yang sudah menyatakan, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya aku adalah rasul kepada kalian, membenarkan kitab Taurat yang sudah lebih dulu turun, dan memberitakan berita gembira akan datangnya seorang nabi setelahku yang bernama Ahmad atau Muhammad. Maka kata Nabi, akulah bushra Isa, kabar gembira yang disampaikan oleh Isa. Dan aku juga adalah doanya Ibrahim alaihissalam, ketika Ibrahim berdoa, Rabbana وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ, utuslah seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. مِنْ أَنْفُسِهِمْ مِنْهُمْ وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, dan berilah rizki dari buah-buahan. Maka dikabulkanlah doa Ibrahim dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azukum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalimat harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat mementingkan kalian dan sangat sayang kepada kalian. Di antara bentuk sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di antara bentuk bagaimana perhatian beliau alaihi salatu wassalam kepada kita kaum muslimin, disebutkan oleh para sahabat di antaranya Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa illa wa huwa yadhkur lana minhu ilman. Kata Abu Dzar, sungguh Rasulullah SAW meninggalkan kita dalam keadaan tidak ada satu burung pun yang mengepakkan sayapnya di langit kecuali beliau telah menyampaikan ilmunya, telah menyampaikan penjelasannya. Demikian dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah. Juga seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri. Beliau bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nar illa wa qad bayyantuhu lakum." Kata Nabi, aku tidak meninggalkan satu perkara pun yang mendekatkan kepada surga kecuali sudah aku sampaikan pada kalian penjelasannya. Tidak ada sesuatu pun yang menjauhkan dari api neraka kecuali sudah aku jelaskan pada kalian. Berarti tidak tersisa sesuatu yang mendekatkan ke surga kecuali sudah diajarkan. Dan tidak ada perkara yang menjauhkan dari api neraka kecuali sudah diajarkan. Addal amanah wa nasahal ummah. Beliau telah menunaikan amanah dan telah menasihati umat. Maka kita kaum muslimin, jangan sok pinter, jangan merasa lebih alim dari Nabi, jangan menyatakan bahwa ini haram, ini halal, kalau Nabi tidak mengajarkannya. Nabi sangat perhatian pada kita, sangat sayang. Azizun alaikum ma'anittum. Tidak mau kalian berat, tidak mau kalian susah. Maka semua yang mendekatkan pada surga sudah diajarkan. Selebihnya kalau dikatakan dengan tambahan-tambahan, maka itu muhdatsah, bid'ah, memberatkan. Demikian pula yang haram-haram, yang menjauhkan dari api neraka, kalau dikerjakan akan masuk neraka, kalau dijauhkan atau dijauhi akan selamat dari api neraka, juga sudah dijelaskan. Kalau ditambah dengan yang haram-haram dari diri kita sendiri, berarti kita memberatkan diri kita sendiri. Dan Rasulullah SAW sangat azizun alaikum ma'anittum, sangat berat baginya kalau kalian susah. Taha ma anzalna alaikal qur'ana lijtashqa. Taha, kami tidak menurunkan pada kalian syariat ini untuk menyusahkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah menyampaikan secara lengkap agama ini ditutup dengan ayat yang turun pada akhir-akhir kehidupan Rasulullah sallam, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan kenikmatanku atas kalian, dan aku ridha, kata Allah, Islam sebagai agama kalian. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, fama alaina illa syukur. Maka tidaklah atas kita kecuali syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عباد الله كمسلمين سيدان جمع رحمه رحمني ورحمكم الله بركات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang membuktikan bahwa beliau sangat sayang kepada kita dan sangat perhatian kepada kita kaum muslimin. Kata beliau, la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'ida wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan dan rawi-rawinya thiqat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, dan jangan jadikan kuburanku sebagai perayaan atau tempat keramaian, dan bersalawatlah atasku di mana saja kalian berada, karena salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ikhwan ibnina azakumullah, Rasulullah SAW mengajarkan yang tidak susah. Enggak perlu berduyun-duyun datang ke kuburannya untuk memberi salam. Enggak perlu kalian susah untuk menaiki kendaraan, untuk berjalan mengeluarkan biaya hanya untuk memberi salam. Sallu alaiya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Salamlah, bersalawatlah kepada Nabi dari manapun kalian berada, karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku di manapun kalian berada. Ikhwani min na'azukumullah, demikian pula nasihat pertama dan kedua, jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Ramaikanlah dengan salat-salat sunnah dan bacaan Al-Quran. Di dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, ija'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Jadikanlah sebagian salat kalian di rumah kalian. Jadikanlah sebagian salat kalian di rumah kalian. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Berarti barakallahu fikum, sebaiknya salat-salat sunnah kita kerjakan di rumah sebelum berangkat ke masjid, dan salat ba'diyah setelah pulang ke rumah. Dan ramaikan pula dengan qiyamul lail, dengan salat duha atau salat malam, agar rumah kita tidak seperti kuburan, yang menunjukkan bahwa kuburan bukan tempat salat, bukan tempat ibadah, bukan tempat zikir, bukan tempat untuk masjid, tempat sujud dan tempat rukuk. Kuburan, barakallahu fikum, tempat orang-orang yang telah wafat. Adapun kita tidak datang ke kuburan kecuali dalam rangka ziaratul kubur, mengingatkan pada kematian. Cukup memberikan salam pada mereka. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Antumus sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Cukup mengingat bahwa kalian akan mati seperti mereka. Mengingat bahwa kita akan seperti mereka. Kalian lebih dulu dan kami akan menyusul. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangankan kuburan-kuburan tokoh-tokoh, kuburan-kuburan orang saleh atau kuburan wali-wali. Kuburan Rasulullah sendiri beliau larang untuk diramaikan. La taj'al qabri 'idan. Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat berkumpul. Id, tempat perayaan-perayaan di hari-hari tertentu ramai di sana. Jangan, kata Nabi. Jangan jadikan kuburanku, apalagi kuburan-kuburan selain Nabi, tidak pantas untuk diramaikan dengan berbagai macam ibadah-ibadah. Masjid tempat ibadah dan rumah hendaklah diramaikan dengan salat dan zikir dan qiraatul Quran. Di dalam hadis yang juga sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, "La taj'alu buyutakum maqabir, fa inna syaitan yafirru min al-bait alladhi yusma' suratul Baqarah tuqra fi." Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang terdengar di dalamnya suara bacaan surat Al-Baqarah. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang tadi dalam dua kitab sahih, yang ini dalam kitab Muslim, maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW sangat sayang kepada kita, sehingga berpesan, ramaikanlah rumah dengan salat sunnah dan bacaan Al-Quran. Tetapi jangan ramaikan kuburan-kuburan. Bahkan jangan ramaikan kuburanku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau mau bersalawat, salawatlah kepadaku dari manapun kalian berada. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah bukti bahwa Rasulullah SAW sangat sayang pada kaum muslimin. Tidak mengajarkan yang susah, tidak mengerjakan yang berat, tidak harus mengeluarkan modal besar, membuat acara-acara keramaian di kuburan-kuburan. Tidak. Ramaikanlah rumah kalian dengan salat-salat sunnah, ibadah-ibadah sunnah, dan bersalawatlah kepada Nabi dari manapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan hidayah kepada seluruh kaum muslimin, agar mereka kembali kepada kitab was sunnah, kembali kepada ajaran yang lengkap sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, dan diselamatkan dari berbagai macam bid'ah wal muhdatsah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala al Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala al Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.